Dalam program Dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Bunda akan membawa sebuah dongeng yang bagus, yang menceritakan kebesaran jiwa berkorban untuk negara. Cerita ini berasal dari Jawa. Selama ini kita hanya diadu domba di antara saudara sendiri. Sekarang, marilah kita bersatu untuk mengusir Kumpeni dari tanah Jawa ini. Anak-anakku, siapakah dia yang berteriak memberi semangat para pengikutnya untuk mengusir Belanda dari tanah Jawa? Dialah Ki Ageng Jangrono. Bagaimana kisah selengkapnya? Bersama Bunda Dongeng inilah kisah Ki Ageng Jangrono. Anak-anakku, kisah heroik para penguasa kerajaan Jawa dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia tentu sudah sering kalian dengar. Namun, kisah Ki Ageng Jangrono memang sangat unik. Ki Ageng Jangrono oleh Pangeran Puger yang waktu itu menjabat sebagai Susunan Pakubuwono I diangkat sebagai Adipati Kliwon. Ia membawahi kadipaten yang besar, meliputi pesisir Lamongan hingga pesisir Blambangan. Pada suatu ketika, Ki Ageng Jangrono bersama Adipati Cakraningrat dari Madura dipanggil menghadap Susunan Pakubuwono I. Mohon maaf tuanku, ada perintah apakah sehingga Paduka memanggil kami berdua menghadap di Kartasura? Sembah Ki Ageng Jangrono kepada Susunan Pakubuwono I. Hamba siap melaksanakan perintah Paduka tuanku. Sambung Adipati Cakraningrat. Untuk beberapa saat, Susunan Pakubuwono tidak segera menjawab. Ki Ageng Jangrono dan Adipati Cakraningrat tidak berani mengulang pertanyaan mereka. Mereka tahu jika Susunan terdiam, pertanda tengah memikirkan sesuatu yang penting dan berat. Untuk beberapa saat, ruang pertemuan sepi. Yang terdengar kemudian adalah helaan nafas Susunan Pakubuwono. Pertama kali, aku minta maaf pada paman berdua. Pasti paman terkejut menerima panggilanku ini. Tapi, aku memang tidak mampu memecahkan persoalan ini tanpa bantuan dari paman berdua. Begitu kata Susunan Pakubuwono kemudian, Ki Ageng Jangrono dan Adipati Cakraningrat pun segera merapatkan duduknya ke depan agar bisa mendengar perintah yang akan diberikan oleh Susunan Pakubuwono. Tuanku tidak perlu sungkan. Sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kami berdua melaksanakan tugas apapun dari paduka tuanku. Jawab Ki Ageng Jangrono kemudian. Begini paman, beberapa waktu lalu, Kumpeni Belanda datang kemari Tiba-tiba, kata-kata susunan berhenti. Ia memandang Ki Ageng Jangrono maupun Adipati Cakraningrat dengan tajam. Maaf tuanku, apa maksud kedatangan mereka ke sini? Tanya Ki Ageng Jangrono dengan tidak sabar. Mereka meminta bantuanku untuk menangkap Untung Suropati. Seketika itu, Ki Ageng Jangrono dan Adipati Cakraningrat terperanjat mendengar permintaan Belanda itu. Sebab mereka berdua termasuk orang-orang yang menentang kekuasaan kompeni Belanda. Bagaimana mungkin mereka berdua harus menangkap Untung Suropati yang secara terang-terangan menentang penjajah Belanda? Belum lagi mereka berdua mampu menata perasaannya, Susuhunan sudah meneruskan ucapannya. Aku menugaskan paman berdua ikut membantu kumpeni Belanda menangkap Untung Suropati hanya sebagai siasat agar Mataram tidak dituduh membantu Untung Suropati. Begitulah perintah itu diberikan kepada Ki Ageng Jangrono dan Adipati Cakraningrat. Dan tidak berapa lama kemudian, mereka berdua segera meninggalkan Kartasura. Ini sungguh-sungguh perintah yang sulit dan berat. Bagaimana mungkin kita yang menentang penjajahan Belanda harus ikut membantu mereka menangkap Untung Suropati? Tanya Jangrono pada Adipati Cakraningrat. Tapi mau bagaimana lagi, Ki? Ini sebuah perintah. Dan dikatakan hanya sebuah siasat agar Mataram tidak dituduh melindungi Untung Suropati. Jawab Adipati Cakraningrat. Memang, kedudukan Mataram saat ini sangat lemah. Tidak mungkin melawan kekuasaan kompeni. Maka dengan sangat terpaksa, Ki Ageng Jangrono dan Adipati Cakraningrat kemudian bergabung dengan pasukan kompeni Belanda untuk menangkap Untung Suropati. Dan pada suatu hari, pasukan kompeni Belanda berhasil menemukan Untung Suropati beserta pengikutnya. Kompeni Belanda membujuk agar Untung Suropati bersedia untuk menyerah. Namun, dengan bersenjatakan semangat yang menyala-nyala, Untung Suropati dan pengikutnya mengadakan perlawanan, bertempur mati-matian menghadapi kompeni Belanda yang keji dan kejam itu. Namun, pertempuran berjalan tidak seimbang, sebab selain pasukan kompeni Belanda berjumlah lebih banyak, mereka juga menggunakan peralatan modern, senapan dan pistol yang mematikan. Akhirnya, Untung Suropati terbunuh. Bahkan kemudian, mayatnya diinjak-injak dan dibakar hingga hancur oleh tentara kompeni Belanda. Ki Ageng Jangrono dan Adipati Cakraningrat sangat terpukul dengan kejadian itu. Dan selang beberapa waktu kemudian, Adipati Cakraningrat pun wafat karena usia lanjut. Ki Ageng Jangrono sangat terpukul atas kepergian Adipati Cakraningrat itu. Ki Ageng Jangrono kemudian menghimpun kekuatan untuk melakukan pemberontakan terhadap kompeni Belanda. Selama ini kita hanya diadu domba di antara saudara sendiri. Sekarang, marilah kita bersatu untuk mengusir kompeni dari tanah Jawa ini. Seru Ki Ageng Jangrono kepada teman-teman dan pengikutnya. Beberapa wilayah menyatakan diri ikut bergabung dengan pasukan Ki Ageng Jangrono memberontak Kompani Belanda. Tetapi pihak Kompani ternyata memiliki kaki tangan yang banyak. Gerakan yang dipimpin Ki Ageng Jangrono itu pun terdengar oleh Kompani Belanda. Mereka gusar sebab Ki Ageng Jangrono memiliki wilayah yang cukup luas, meliputi pesisir Lamongan dan Blambangan. Jika ia sampai memberontak, pasti akan membahayakan kepentingan Kompani. Maka Kompani Belanda pun membuat sebuah siasat. Ah, maaf, Susuhunan. Kami sudah banyak membantu Mataram menjaga ketenteraman wilayah ini. Dan sekarang kami minta bantuan Susuhunan untuk menangkap itu orang, si Jangrono. Begitu permintaan Kompani Belanda saat menemui Susuhunan Pagubuwono di Kartasura. Susuhunan termenung. Bagaimana mungkin ia bisa melaksanakan permintaan Kompani Belanda itu? Selain Ki Jangrono adalah seorang patriot sejati, ia adalah seorang adipati yang telah membuktikan dharma baktinya kepada Mataram. Ah, jika Susuhunan tidak bisa menyerahkan itu orang Jangrono kepada Kompani Belanda, kami akan menyerang seluruh wilayah ini guna menemukan Jangrono. Ha. Sungguh suatu permintaan yang serba sulit. Susuhunan sangat berat menyerahkan Ki Ageng Jangrono kepada Kompani Belanda. Tetapi jika tidak bersedia menyerahkan, rakyat Mataramlah taruhannya. Susuhunan termenung. Lidahnya terasa keluh. Bagaimana, Susuhunan? Kami ingin mendengarkan kesanggupan Susuhunan. Baiklah, Tuan. Kami akan menyerahkan Ki Ageng Jangrono kepada Tuan. Begitu lebih baik. Begitulah, sepeninggal utusan Kompani Belanda itu, Susuhunan berpikir keras bagaimana bisa melaksanakan permintaan Kompani Belanda itu. Sementara itu, kabar tentang kehendak Kompani Belanda untuk membunuh Ki Ageng Jangrono yang menjabat sebagai adipati Surabaya itu tersebar luas dan membuat sedih rakyat Mataram. Ki Ageng Jangrono yang mendengar kabar itu sangat tersinggung dan sangat marah kepada Kompani Belanda. Cara yang dilakukan Kompani Belanda sangat licik dengan mengadu domba sesama saudara seperti Ki Ageng Jangrono dengan Susuhunan Pagubuwono dan juga dengan seluruh rakyat Mataram. Kemudian Adipati Surabaya itu mengadakan pertemuan. Wakil-wakil dari wilayah yang dipimpinnya dihadirkan untuk mengatur siasat. Maaf, Adipati, sebaiknya kita melakukan perlawanan. Bagaimana mungkin kami menyerahkan pemimpin kami kepada Kompani Belanda? Betul, kami tidak rela. Betul, kami tidak bersatu. Begitu pendapat mereka yang hadir dalam pertemuan. Semua tidak rela menyerahkan Ki Ageng Jangrono ke tangan Kompani Belanda. Lalu bagaimana dengan Kaula Mataram? Apakah sudah kalian pikirkan? Tanya Ki Jangrono kemudian. Semua termenung. Memang serba sulit. Mudah-mudahan saja orang-orang Mataram tidak ada yang bersedia menangkap Kanjeng Adipati. Kata salah seorang yang duduk di samping ruangan yang bertubuh tambun. Semua orang terdiam, hening. Tiba-tiba, dua orang yang bertubuh gempal dan tegap yang duduk di sudut ruangan berdiri dan berteriak. Kami akan membela Kanjeng Adipati. Sekarang juga kami menuju ke wilayah Mataram menyergap kompeni Belanda. Tanpa menunggu jawaban dari Ki Ageng Jangrono maupun semua yang hadir dalam pertemuan itu, kedua orang itu yang bernama Karso dan Utomo segera berkelebat keluar ruangan dengan sigap. Dan apa yang mereka katakan benar. Mereka kemudian mengumpulkan teman-temannya untuk menuju ke Mataram. Mereka berjalan dan terus berjalan mendekati wilayah yang sering dilewati pasukan kompeni Belanda. Mereka yang berjumlah puluhan orang itu membawa persenjataan seadanya, golok, tombak, dan keris. Setelah sampai di wilayah Mataram, mereka bersembunyi di antara semak-semak belukar di tepi jalan menghadang pasukan kompeni Belanda yang melewati daerah itu. Dan benar, suatu ketika rombongan pasukan kompeni Belanda terlihat di kejauhan. Segeralah ke-10 orang itu menyebar. Kalian lihat, mereka berjalan ke arah kita. Siap-siaplah, siap-siap. Kata pemimpin mereka memberi tanda kepada teman-temannya. Mereka semua berdebar-debar. Rombongan itu kian dekat dan jumlahnya lebih 10 orang. Tunggu aba-aba dariku. Jangan menyerang sebelum kuberi perintah. Aku mengerti. Tidak lama kemudian, rombongan kompeni Belanda itu melewati tempat mereka bersembunyi. Mereka sengaja membiarkan rombongan itu lewat hingga membelakangi mereka. Tak lama kemudian, ayo serang! Begitu teriak Karso pemimpin mereka, ke-10 orang itu pun berhamburan keluar dari semak-semak menyerang rombongan kompeni Belanda. Golok, tombak, dan parang mereka hunjamkan ke arah lawan. Beberapa orang berteriak, bersimbah darah, terluka, jatuh, terkulai. Serangan yang tak terduga itu membuat rombongan kompeni Belanda terperanjat. Namun, setelah menyadari bahwa mereka tengah diserang oleh pemberontak, mereka segera mengeluarkan pistol dan menembakkannya kepada para penyerang. Beberapa orang jatuh tertembus peluru. Kejadian itu membuat Karso sangat marah. Jangan menyerah! Lakukan perlawanan! Ayo! Ayo kita melawan! Begitulah, perlawanan terus dilakukan oleh Karso dan kawan-kawan. Beberapa anggota kompeni Belanda itu pun mati karena lukanya. Namun sebaliknya, orang-orang Karso pun tergeletak tertembus peluru kompeni Belanda. Karso menyadari situasi. Teman-temannya telah mati, tinggal ia sendirian. Ia kemudian berteriak sambil menghunjamkan kerisnya ke arah pemimpin rombongan kompeni Belanda itu. Namun, belum sampai keris itu menyentuh tubuh yang diserang, sebuah peluru telah menembus dadanya. Karso jatuh bersimbah darah. Kalian pengkhianat! Kalian pengecut! Kalian harus pergi! Pergi dari Mataram! Teriak Karso sambil mendekap dadanya. Teriakannya makin lama makin lemah dan akhirnya tak terdengar. Karso tersungkur dan tidak bangun lagi. Darahnya membasahi bumi yang dibelanya. Nah anak-anakku, kabar gugurnya Karso dan kawan-kawan sampai juga ke Kadipaten Surabaya. Kabar itu membuat Adipati Surabaya alias Ki Ageng Jangrono sangat prihatin dan sedih. Memang, Karso dan kawan-kawan memiliki keberanian yang tinggi. Namun, Kompeni Belanda memiliki persenjataan yang lengkap, sehingga perlawanan yang dilakukan oleh Karso dan kawan-kawan menemui kegagalan. Lalu, Ki Ageng Jangrono kembali mengadakan pertemuan. Kanda Adipati, bagaimana sikap Kanda menghadapi semuanya ini? Tanya Joyo Puspito, adik Ki Ageng Jangrono kepada saudara tuanya itu. Yang ditanya tidak segera menjawab. Ki Ageng Jangrono berpikir lebih sungguh-sungguh. Bukan persoalan gampang mengusir Kompeni Belanda yang jumlahnya banyak dan persenjataannya lengkap dan modern. Akhirnya, sambil menghela nafas panjang, Ki Ageng Jangrono berkata, "Ketahuilah, pasukan Kompeni Belanda itu sangat licik, penuh tipu muslihat dan bersenjata lengkap. Aku tahu sendiri, ketika harus mengikuti pasukan Kompeni menangkap Untung Suropati, tak mungkin kita mampu mengalahkannya." Semua yang hadir dalam pertemuan itu pun saling berpandangan. Jika memang mereka tidak mungkin mengalahkan Kompeni Belanda, lalu apa yang akan mereka lakukan? Lalu, apa yang akan Kanda lakukan? Desak Ki Joyo Puspito. Adikku, dan semua yang hadir di sini, biarlah aku menyerahkan diri ke Mataram. Lalu, bagaimana pemerintah Kabupaten Surabaya itu? Tanya pengikut Ki Ageng Jangrono. Setelah terdiam sesaat, Ki Ageng Jangrono pun menjawab, "Biarlah aku serahkan pemerintahan di Kadipaten Surabaya ini kepada adikku, Joyo Puspito." Ki Joyo Puspito pun tertegun sejenak. "Tapi kak, bukankah yang menjadi adipati adalah kakak?" "Sudahlah, keputusanku tak bisa diubah lagi. Aku tak ingin keselamatan dan kejayaan Mataram terganggu hanya karena aku. Aku rela mati demi kejayaan dan keselamatan kerajaan Mataram." "Baik-baiklah, kamu menjadi penguasa di Surabaya ini, adikku." Semua orang tertegun dan terharu mendengar pernyataan Ki Ageng Jangrono yang rela menyerahkan diri demi keutuhan dan keselamatan Mataram. Sebagian orang menitikkan air mata, sedih, pilu harus berpisah dengan adipati yang menjadi panutannya. Sebagian lagi menggeser tempat duduknya, kemudian meninggalkan pendopo, tak kuasa menahan perasaan sedihnya. Satu demi satu, meninggalkan pendopo tempat pertemuan diadakan. Dan hanya tinggal Ki Ageng Jangrono dan Ki Joyo Puspito adiknya yang masih tinggal. Mereka berdua tidak banyak bicara. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Malam pun semakin larut. Udara malam di musim kemarau terasa begitu menusuk ke tulang. Dua kakak beradik itu diam dalam kebisuan sampai malam berganti pagi. Pada pagi harinya, semua orang berkumpul di pendopo Kadipaten Surabaya. Mereka ingin melepas kepergian pemimpin mereka yang akan menyerahkan diri ke Mataram. Mereka sudah lama menunggu di pendopo Kadipaten. Namun, Ki Ageng Jangrono belum nampak juga. Mereka mengerti betapa beratnya yang akan dihadapi Ki Ageng Jangrono. Namun rupanya, Ki Ageng Jangrono sudah mempersiapkan diri sejak sebelum subuh. Ia memotong rambut, memotong kuku, mandi dengan air jernih, mengambil air wudhu, mengenakan pakaian serba putih, dan kemudian sembahyang dan berdoa. Dalam doanya itu, Ki Ageng Jangrono menyerahkan hidup matinya kepada Tuhan Sang Pencipta. Ia telah siap untuk mati. Setelah segala persiapan selesai dilakukan, Ki Ageng Jangrono menuju Pendopo Kadipaten berpamitan kepada semua yang hadir. Rasa sedih dan haru tak bisa dielakkan lagi. Akhirnya, dengan penuh keyakinan, Ki Ageng Jangrono berangkat ke Mataram. Anak-anakku, perjalanan dari Surabaya ke Mataram ditempuh dengan cepat. Ki Ageng Jangrono sudah mantap dengan keputusannya. Namun, belum sampai Ki Ageng Jangrono di Balairung Kerajaan Mataram, ia telah dikeroyok beramai-ramai oleh rakyat Mataram hingga tewas. Ki Ageng Jangrono wafat dalam usia 34 tahun dan jenazahnya dikuburkan di desa Sentanan, Kartasura. Makamnya dilindungi dengan pohon-pohon bambu di sekitar makam. Begitulah pengorbanan yang mulia dari Ki Ageng Jangrono demi keselamatan dan kejayaan Mataram, ia rela mati. Anak-anakku, cerita tadi memberi teladan kepada kita semuanya untuk berani berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Nah, hingga di sini Bunda menemani kalian dalam program Dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Terus belajar dengan tekun dan sampai jumpa.